نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقال المصنفون حفظهم الله تعالى المسألة الثامنة دفن الميت وصفات القبر وما يسن فيه tentang masalah memakamkan jenazah, kemudian gambaran atau bentuk kubur dan apa yang dianjurkan berkaitan dengan masalah kubur. Wisanu dan dianjurkan agar kubur tersebut adalah kubur ada agar galian kubur itu didalamkan, yang dalam wa ayuwasak dan dilebarkan. Kemudian dianjurkan agar bentuknya adalah bentuk lahat. Ya, lahat dalam bahasa Arab makna asalnya adalah miring, tidak lurus, dan yang dimaksud dengan lahat di sini adalah ayuhfar. Kita buat galian fiqa il kubri, di dasar kubur, hufrotan galian, fijanibihi, di salah satu sisinya, yaitu sisi yang menghadap ke sisi yang ila jihatil Ka'bah, ke arah Ka'bah. Bahasa kita sisi barat. Maka kita buat galian dari utara ke selatan, yang dalam, nah, pas di dasar, maka sisi baratnya kita, orang Jawa bilang digerongi, dibuat galian menjorok ke barat. Ini dibuat galian yang menjorok ke barat secukup badan manusia. Nanti badan manusia atau jenazah tersebut dimasukkan ke sini. Dia tidak diletakkan di dasar kubur, namun dimasukkan ke dalam galian yang menjorok ke arah barat. Yang ini bisa kita katakan tempat kita jarang dijumpai hal tersebut, yang praktek bentuk lahat itu jarang. Kata-kata pemakaman di tempat kita bentuknya adalah bentuk, nanti kita baca syak. Fa'in ta'adhar al-lahdu, maka jika lahat tidak memungkinkan karena tanahnya tanah berpasir atau kondisi yang lain, falabaksa bisyak, maka tidak mengapa jika kuburnya adalah dalam bentuk syak, yaitu ayuhfar lil mayyit. Kita buat galian untuk mayit di tengah-tengah kubur. Itu yang umum di tempat kita. Kita buat galian membujur dari utara ke selatan, nanti kemudian dibuat galian lebih kecil lagi di tengah-tengahnya. Akan tapi lahat itu lebih afdal, mengingat sabda Nabi SAW, Allah dulana, bentuk lahat itu untuk kita kaum muslimin, wasyaku li ghairina, sedangkan bentuk syak untuk selain kita, selain kaum muslimin. Kemudian yudha al mayyit, mayit diletakkan di lahatnya, ini, pada syakihil aiman, dan diletakkan dalam diletakkan pada syakihil aiman, sisi badannya yang kanan, lambung kanannya. Ini, kalau dia diletakkan dengan yang di dasar itu lambung kanan, maka kalau gambarannya di tempat kita, ini, kepala di utara, kaki di selatan. Mustaqbilal kiblati, dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Kemudian waktu satu dan ditutup, fathatul lahat. Ini, bagian lahat yang terbuka, Bilabinah watin. Kalau di tempat saya cetakannya salah, tak enggak ada tak marbutahnya, malah bilaban jadinya dengan susu. Harusnya ada tak marbutahnya. Ada yang cetakannya ada tak marbutahnya? Enggak ada. Harusnya bilabinah ada tak marbutah. Bilabinah watin dan lumpur. Pakai labinah, pakai batu bata. Labinah artinya batu bata. Batu bata yang panjang itu kemudian didirikan dalam posisi berdiri, dijejer. Itu untuk nutup lahat. Kemudian tentu kalau batu bata dijejer itu masih ada renggang-renggangnya. Renggang-renggangnya masih tentu tidak bisa maksimal. Nah, renggang tersebut ditutup dengan tin, dengan tanah bercampur air. Kemudian barulah ditaburkan padanya aturab, tanah. Kemudian kubur itu ditinggikan dari al-ardi, dari tanah sekelilingnya, sekedar sibrin satu jengkal. Musannaman dalam bentuk gunduan. Maka kubur di tempat kita ada yang bentuk gunduan dan ada yang bentuk segi empat ya. Ada yang berbentuk gunduan. Kalau kubur yang kita lihat di masyarakat, ya, ada yang bentuknya gunduan, ada yang bentuknya ditinggikan, namun kemudian dibuat segi empat. Nah, yang lebih sesuai dengan syariat adalah musannaman berbentuk gunduan. Musannaman itu artinya ala hayatis sinam, yaitu dalam bentuk seperti bentuk punuk unta. Disebut dzalika karena terdapat berita yang valid tentang hal tersebut mengenai bentuk kubur Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Dan liu'lam, kemudian adalah kubur itu diberi tanda anahu kuburun, kalau itu kubur dengan tujuan falayuhan, kubur tadi tidak dihinakan. Wala ba'sa, maka tidak mengapa meletakkan beberapa batu atau yang lain di ujung kubur, di tempat ya, di pusara makam, libayan untuk menjelaskan batas kubur. Ini batas utaranya, ini batas selatannya. Wa ma'rifati, dan supaya kubur tersebut dikenal kalau ini adalah kubur. Wa yahram, dan haram hukumnya al-bina' 'alal kubur, membangun kubur. Haram hukumnya membangun kubur atau membuat bangunan di atas kubur. Al-bina' 'alal kubur mencakup dua pengertian tadi. Dalam bahasa Indonesia beda antara membangun kubur dengan membuat bangunan di atas kubur. Dalam bahasa Indonesia beda. Membangun kubur, ini kubur dikasih semen apa-apa. Membangun kubur, membuat bangunan di atas kubur, itu bikin rumah-rumahan. Boleh jadi kuburannya enggak diapa-apakan, namun bikin rumah, membangun, membuat bangunan di atas kubur. Demikian juga tajasis, mengapur, mencat atau menyemen kubur, wal julus alaiha, dan menduduki kubur. Ini semua hukumnya makruh, hukumnya haram. Kemudian penulis mengatakan kama yukroh, dan makruh hukumnya. Kali ini menurut penulis hukumnya makruh. Memberikan tulisan pada makam. Ila biqadril hajah, kecuali sekedar kebutuhan. Lil i'lam, untuk memberitahu, memberikan informasi tentang tentang kubur ini kuburnya siapa. Maka kalau untuk itu, ya, di sini dibolehkan. Maka batu tadi atau tanda di pusara makam tadi ditulisi ini makam Fulan bin Fulan. Maka ini diperbolehkan. Menimbang hadis Jabir radhiallahu anhu, Jabir mengatakan Nabi melarang al-jasas al-kubru, kubur itu di kapur. Yaitu dilumuri dengan jish. Jish itu kapur. Diduduki dan dibangun. Dalam riwayat Tirmidzi terdapat tambahan dan diberi tulisan. Maka dalam hadis ini Nabi mengajarkan bahwasanya sikap kubur dalam Islam disikapi pertengahan, tidak diagungkan dengan bentuk dibangun, ditulis-tulisi macam-macam. Demikian juga tidak boleh kemudian di kapur, sebagaimana juga tidak boleh dihinakan dengan diduduki. Maka menghinakan kubur terlarang, memuliakan kubur juga terlarang. Namun sikap yang tepat yang diajarkan oleh Islam, pertengahan antara memuliakan dan merendahkan. Wali anna hadza, karena hal ini memuliakan kubur dengan membangunnya dan yang lainnya ada di antara sarana menuju kemusyrikan dan menyebabkan sebagian orang hatinya bergantung kepada kuburan. Wa dami mayartaru bil juhal, dan karena kuburan itu dibangun maka inilah yang menjadi sebab tertipu dengannya sejumlah orang-orang bodoh dan mereka menggantungkan hati dan harapan kepada kuburan. Kemudian haram hukumnya israjul kubur. Di cetakan saya salah cetak. Tertulis lam padahal harusnya ra. Wa yahrumu aidan israjul kubur, dan haram hukumnya memberikan penerangan pada kubur. Kubur tidak perlu dikasih penerangan, baik itu kubur ari-ari ataupun kubur orang. Nah, kubur orang saja enggak perlu dikasih penerangan, apalagi kubur ari-ari. Nah, di sebagian masyarakat kita ari-ari yang dianggap saudaranya si bayi itu dimakamkan dan diberi penerangan selama 40 hari. Demikian juga sebagaimana kelakuan orang-orang kubur orang Nasrani. Dikasih lilin selama beberapa hari setelah wafatnya. Ini memberi penerangan pada kubur. Kemudian kubur yang dianggap itu makam pahlawan, itu ada listrik, lampu listrik tetap paten di situ. Sehingga kalau umumnya kubur itu gelap, itu terang sendiri. Maka di sini disampaikan membuat penerangan baik lilin atau lampu listrik atau yang lain itu hukumnya haram. Ido'atuha yaitu memberikan cahaya atau penerangan untuk kubur. Kenapa terlarang? Yang pertama menyerupai orang kafir, yang kedua buang-buang harta. Ngapain ya, kubur dikasih lampu listrik? Lebih memerlukan orang miskin, ya orang hidup. Itu tidak ada yang mau baca-baca di situ. Kan? Atau kalau itu tidur istirahat lebih nyaman kan gelap-gelap. Kan? Kemudian demikian juga terlarang membangun masjid di atas kubur. Membuat bangunan masjid sehingga kubur itu terletak di dalam masjid. Kemudian sholat di dekat kubur atau menghadapnya kecuali sholat jenazah di atas pemakaman. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dan yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid, sebagaimana pernah kita bahas di majelis Sabtu dan Ahad, ketika kita membaca tahdzirus sajid, mencakup tiga makna. Yang pertama adalah membuat bangunan masjid, sehingga kubur ada di dalam bangunan. Kemudian menjadikan masjid sebagai tempat sholat, membuat kuburan sebagai tempat sholat, sholat menghadap padanya, dan sholat di dekatnya. Kemudian yang ketiga adalah sujud di atas pusara atau di atas makam. Demikian juga haram merendahkan kubur dengan melangkainya, bil masyi alaiha, dengan melangkainya, atau lebih jelek lagi, wat'aiha, menginjaknya dengan sandal misalnya. Demikian juga mendudukinya dan yang lainnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh salah satu kalian duduk, menduduk ibarat api sehingga membakar pakaiannya lalu menembus sampai kulitnya, itu lebih baik daripada duduk menduduki makam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus melarang menginjak kubur. Kemudian dianjurkan indal farq minad dafni, setelah selesai pemakaman mendoakan mayit, karena itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau selesai dari memakamkan jenazah, beliau berdiri di dekatnya sambil berdiri. Waqal, dan Nabi mengatakan, mohonkanlah ampun untuk saudara kamu, saudaramu, was'alullaha lahu tadbir, dan mintalah pada Allah agar diberi ketetapan hati untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Fa'inau al'ana yus'alu, karena dia sekarang sedang ditanya. Adapun membaca Al-Fatihah atau satu ayat dari Al-Quran di dekat kubur, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya, demikian juga para sahabat Nabi Al-Kiram yang mereka adalah manusia-manusia mulia. Sedangkan Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa ali amrna fa huwa radd. Siapa yang melakukan amal, ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Kemudian takziah, hukum takziah dan tata cara takziah. Yang pertama adalah pengertian takziah. Takziah itu bukan kumpul-kumpul dan reuni di acara meninggalnya seseorang. Karena di banyak tempat acara meninggalnya fulan si A itu reuni. Boleh jadi yang meninggal teman SMA atau teman semua itu satu SMA kumpul semua di situ. Jadinya acara reuni. Itu yang meninggal siapa? Itu pada kumpul semua. Jadinya acara reuni, malah isinya ketawa-ketawa, cerita ini dan itu. Takziah itu adalah tasliyatul musab, menghibur orang yang terkena musibah. Menghibur orang yang sedih karena terkena musibah dan menguatkan hatinya untuk kuat menghadapi musibah. Maka disebutkan kepadanya berbagai doa, zikir yang ada tentang keutamaan sabar, wal ihtisab, dan mengharap ganjaran. Maka takziahnya itu ketemu keluarga mayit, kemudian mendoakannya, menghiburnya, jangan mengingatkannya untuk tidak sedih, mengingatkannya untuk bersabar. Takziahnya itunya. Kemudian yang diberi hiburan adalah al-musab, adalah orang-orang yang tertimpa musibah. Dia nampak sedih. Boleh jadi keluarga, boleh jadi tetangga dekat, boleh jadi kerabat. Namun kalau kelihatan keluarganya biasa-biasa saja, ya maka dia bukan musab. Mungkin cukup kita doakan si mayit, kita sampaikan mudah-mudahan Allah kasih tempat yang lebih baik, begitu saja. Karena dia tidak nampak sebagai al-musab. Kalau dia nampak sedih terus ini, nah, maka di sini baru berlaku takziah. Yang sabar pak, insya Allah lebih tenang, lebih nyaman di akhirat Allah. Dan atau kalimat-kalimat semacam itu. Maka tidak disyaratkan harus keluarga, namun disyaratkan harus al-musab, orang yang tertimpa musibah. Orang yang beda keadaannya dengan sebab meninggalnya fulan. Tampak merah matanya karena menangis atau lembam karena banyak menangis atau semacam itu. Ini al-musab. Maka yang perlu digarisbawahi, musab itu belum tentu keluarga. Boleh jadi, malah keluarganya ini malah ada yang gembira. Wah, cepat bagi warisan. Atau sudah capek ngerawat karena sudah di kasur, di tempat tidur sudah setahun. Sudah gembira, merdeka. Sudah tidak perlu lagi ngerawat orang tua. Boleh jadi keluarganya malah bukan musab. Yang sedih malah boleh jadi tetangganya. Boleh jadi teman akrabnya. Nah. Tusuk dan dituntunkan mentakziah keluarga keluarga korban, keluarga jenazah, keluarga mayit dengan kalimat-kalimat yang meringankan musibahnya dan mendorong dia, memotivasi dia untuk ridha dan bersabar. Adalah diingatkan dengan kata-kata yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika tahu dan ingat, wa illa jika tidak maka bimatayasarlahu minal kalam al-hasan. Semua kata-kata baik yang bisa dia sampaikan, alladhi yuhaqiq al-ghardha, yang bisa mewujudkan maksud. Itu maksudnya apa? Mendorong untuk bersabar dan meringankan musibah. Asalkan kalimat-kalimat tersebut tidak ada padanya pelanggaran syariat. Dari Usamah bin Zaid, beliau bercerita, kami duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu putri beliau mengirimkan utusan, isinya mengundang Nabi dan memberikan kabar bahwasanya anaknya, anak putri Nabi, berarti cucu Nabi, fil maut, dalam keadaan sakaratul maut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika itu beliau belum berkenan untuk datang, beliau cuma berkata kepada sang utusan, kembalilah kamu kepada putriku dan kabarkanlah kepadanya kalimat yang kupesankan untuknya. Annalillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Milik Allah semua apa yang Allah ambil dan milik Allah semua yang Allah berikan. Makul syain indah bi ajali musamma. Segala sesuatu itu ada batas waktunya yang telah ditentukan. Barang juga ada batas waktunya, rumah ada batas waktunya, kendaraan ada batas waktunya, anak, orang tua, kerabat juga semua ada batas waktunya. Famurha fal tasbir, perintahkan dia untuk bersabar dan mengharap pahala. Inilah kata-kata terbaik al-waridah yang berdalil fi ta'ziyah, untuk menghibur orang yang tertimpa musibah. Namun ini yang terbaik, namun tidak harus. Kalau ketika itu tidak ingat atau ketika itu boleh jadi kalau kita sampaikan itu orangnya juga tidak dong karena nggak tahu bahasa Arab, maka terjemahkan. Kalau enggak ngeh terjemahnya apa, ya pokoknya kata-katanya bebas, intinya mewujudkan maksud, menghibur. Kata kuncinya adalah menghibur. Wayam bari, dan sepatutnya ingdal azab, pada saat menghibur, saat takziah, menjadi beberapa hal yang tersebar di tengah-tengah masyarakat yang ini tidak ada dasarnya dalam syariat. Yang pertama, Yang pertama adalah al-ijtima' li ta'ziyah fi makanin khasin. Ini, kumpul dalam rangka ta'ziyah. Kumpul dalam rangka ta'ziyah di satu tempat khusus. Yang di tempat tersebut biasanya kemudian bijal bil karosi, ditantangkanlah kursi, ditantangkanlah al-idho'ah penerangan, wal qura' dan orang yang baca Quran untuk mayit. Ya, maka di antara maka hal yang tidak melanggar syariat menurut penulis adalah al-istima' li ta'ziyah. Acara ta'ziyah yang berkumpul untuk acara takziah. Orang datang, di situ tempat tersebut ada kursi, orang kemudian pada duduk. Kemudian keluarga keluarga itu tidak kemana-mana, boleh jadi dia diposisikan di satu tempat. Diposisikan di satu tempat, duduk di satu tempat. Maka orang kemudian giliran masuk. Kemudian menghibur, ketemu menghibur, kemudian nanti kemudian gantian orang berikutnya dan balik, kemudian orang berikutnya kemudian balik dan seterusnya. Nah, itu al-istima' li ta'ziyah. Yang ini menurut penulis dilarang dan ini adalah pendapat jumhurul fuqaha. Terlarangnya al-istima' li ta'ziyah. Maka ketika acara takziah, maka hendaknya keluarga mayit itu istilahnya dia hendaknya bebas saja. Sikap yang benar, bebas saja. Perlu mandi ya mandi, ya, perlu geletaan ya baringan, ya baringan. Sudah capek sejak kemarin kemudian apa, nungguin keluarga nungguin yang sakit udah berhari-hari nggak tidur. Nah, itu pas hari H diharuskan melek lagi. Padahal urusan sudah selesai, dia butuh istirahat, tinggal tidur ya tidur dulu. Kemudian mau perlu nyiapkan apa ini dan itu, ya pergi ke warung atau apa, menyiapkan apa yang mau diperlukan untuk persiapan, ya pergi saja. Ya. Maka tidak perlu dia dipaketkan, duduk di satu tempat untuk menerima orang yang mengucapkan bela sungkawa. Ya. Namun ada pandangan yang lain tentang masalah al-istima' li ta'ziyah. Yang pandangan lain ini membolehkan dengan alasan karena ta'ziyah itu bentuk pelaksanaannya adalah ini adalah perkara al-adah, bahasanya bebas, yang hukum asalnya mubah. Masalahnya mubah. Siapa yang melarangnya, maka dia wajib mendatangkan dalil. Karena takziah tadi menghibur. Orang kemudian antri supaya orang kumpul datang, kemudian nanti bergiliran menemui orang yang mau dihibur. Maka ini adalah aplikasi atau bentuk real bagaimanakah menghibur orang. Yang ini adalah permasalahannya adalah permasalahan al-urf wal-adah. Sehingga tidak tepat mengatakannya adalah terlarang karena ini bid'ah tidak ada di masa salaf. Ini perlu diketahui ulama yang melarang dan pendapat jumhurul fuqaha alasannya adalah ini bid'ah. Dalam masalah ta'ziyah tidak dijumpai di masa salaf. Demikian. Nah, maka jawabannya ya, ulama yang membolehkan menjawab yang pertama ini masalah al-adah. Yang hukum asalnya adalah mubah. Tidak boleh dilarang dengan alasan tidak ada prakteknya di masa salaf. Kemudian yang kedua, terdapat satu athar yang ada dalam Sahih Bukhari, terdapat satu riwayat kejadian di masa Nabi di Sahih Bukhari, di mana di sana ada kejadian musibah, perempuan-perempuan kumpul untuk dan untuk menghibur keluarga korban. Maka tidak benar kalau hal tersebut tidak ada, bahkan di masa Nabi ada. Dan di antara ulama atau di antara masayikh yang membolehkan al-istima' li ta'ziyah, Syekh Abdul Aziz Ibn Rais Ar-Rais. Dengan dua alasan yang tadi saya sampaikan. Dan insya Allah itu yang lebih tepat dan lebih kuat. Dan perlu diketahui, yang melarang al-istima' li ta'ziyah adalah jumhur. Mayoritas fuqaha bisa dikatakan rata-rata kalau kita buka buku fikih yang agak detail tentang masalah jenazah dan tentang masalah ta'ziyah masih ada, bisa dijumpai di madhab Syafi'i, madhab Hambali dan yang lainnya, larangan al-istima' li ta'ziyah. Kemudian membuat makanan selama hari-hari berkabung yang ini dibuat oleh ahlul mayit, keluarga mayit, untuk memberikan jamuan pada orang-orang yang datang lil aza dalam rangka menghibur. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, kami menilai acara kumpul-kumpul di tempat keluarga mayit kemudian membuat makanan setelah dimakamkan adalah bentuk niyahah, bentuk meratap. Kenapa dianggap bentuk meratap? Karena kumpulnya yang boleh jadi yang kumpulnya adalah teman-teman dekat mayit. Ini akan yujadid al-hazan, memunculkan kembali rasa sedih. Memunculkan kembali rasa sedih. Ketika keluarga melihat itu teman-teman bapak, maka nanti dia ingat bapak. Padahal sedih itu berkurang secara alami dan normal seiring berjalannya waktu. Sedih banget ya pas hari H, kemudian besok ya sudah mulai berkurang, besok mulai berkurang, seminggu sudah hilang. Lu kok malah seminggu kok malah datang? Seminggu, 7 hari, kok malah datang? Teman-teman akrab bapak, yang sering bapak ceritakan, yang sering bapak ini, kok malah datang? Orang kemudian ingat itu teman bapak, jadinya pikiran kemudian kembali lagi mengingat bapak. Maka yujadid al-huzn. Maka kesedihan yang sudah lupa itu jadi termemori lagi, kemudian teringat lagi. Maka ini jadi, maka karena itu maka ini disebut niyah. Kemudian berulang kali datang untuk memberikan hiburan atau takziah. Maka sebagian orang pergi keluarga mayit lebih dari sekali untuk menghibur mereka. Pada dasarnya takziah itu cukup sekali. Akan tapi jika memang maksud dari berulang kali adalah mengingatkan dan memerintahkan untuk bersabar dan ridho dengan ketetapan dan takdir Allah, maka tidak mengapa. Namun jika berulang kali itu tanpa maksud ini, maka tidak sepatutnya. Diadami subutu dalika, karena hal tersebut tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian sesuai dengan sunnah, kerabat mayit dan tetangganya lah yang membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Mengat sabda Nabi SAW, buatlah untuk keluarga Ja'far makanan karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, yaitu kematian Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian tentang hukum menangis dan sedih meninggalnya mayit, hukumnya tidak mengapa. Dan itu adalah tahsulu fil ghalib, terjadi pada umumnya orang, wajarnya orang sedih. Maka itu sebuah realita. Sedangkan dari kacamata syariat, ini satu hal yang tidak mengapa. Karena sedih dan menangis itu adalah yang didiktekan oleh tabiat manusia tanpa ditekan-tekan dan dipaksa-paksa. Nabi pun menangis, menangasi anak laki-lakinya Ibrahim ketika meninggal, dan Nabi katakan, sungguh mata berlinangan air, hati sedih, wala nakulu illa ma yurdi rabbana. Dan kami tidaklah berkata-kata kecuali kata-kata yang mendatangkan ridha Rabb kami. Akan tetapi kesedihan tersebut tidaklah boleh ala wajib tasakhut, dalam bentuk marah terhadap takdir Allah, jazak berkeluh kesah, watasyaki, dan merasa kesakitan. Wayahrumu an-nadab, dan haram hukumnya nadab meratap, waniyaha meratap, kemudian dalam bentuk kemudian mukuli pipi, merobek kerah baju. Mengat sabda Nabi, ilaisa minna, bukalah umatku orang yang ketika terjadi musibah dia menampar pipi dan merobek kerah baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud dengan seruan jahiliyah adalah seperti ucapan ya wailah, ya saburah, duh celakanya diriku tanpamu, duh celakanya diriku tanpa kehadiranmu, kenapa kau tinggalkan aku, aku hidup dengan siapa lagi, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, gombal ya. Wa ma asbaha dzalika, dan kalimat semacam itu. Wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, pernah ada orang menyampaikan kepada saya, ada satu pengajian yang mengatakan tato yang terlarang itu cuma untuk perempuan. Kalau laki-laki bertato itu tidak apa-apa. Karena hadisnya, la'anallahu an-namisot wa mutanamisot. Allah melaknat perempuan yang mentato dan perempuan yang minta agar badannya ditato. Nah itu perempuan hadisnya. Kalau laki-laki kan enggak masuk. Mungkin adalah kebodohan, ketidakfahaman tentang kawaid usuliyah, kaidah usul fikih. Anggap saja itu memang artinya, dan memang itu artinya perempuan. Maka perintah yang ditujukan, aturan yang ditujukan untuk perempuan berlaku untuk laki-laki dan sebaliknya, kecuali terdapat dalil khusus yang menegaskannya. Kemudian yang kedua, kalau dia nerima kias, maka maknanya sama, ilahnya sama. Kenapa perempuan ditato? Kenapa perempuan haram untuk bertato? Apa ilahnya? Tatonya. Gimana jika ini ada pada laki-laki? Ya sama saja, tidak ada bedanya. Ini membedakan dua hal yang sama, dan itu adalah kezaliman. Ini membedakan dua hal yang sama, ini bertato terlaknat, itu bertato enggak terlaknat. Padahal sama perbuatannya, sama kelakuannya. Apalagi jika disadari bahasanya itu adalah mimbabil ghalib, menceritakan umumnya keadaan. Kemudian di antara jawaban yang saya sampaikan kepada orang tersebut, coba tanyakan pada pengajian itu, apa hukum meratap? Apa hukum meratap? Ada orang, ada keluarga yang meninggal dunia kemudian meratap. Apakah itu cuma terlarang untuk perempuan dan tidak, dan boleh untuk laki-laki? Karena hadis masalah meratap itu juga perempuan. Yaitu hadis yang akan kita baca. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu, perempuan yang meratap. Nah, perempuan yang meratap. Nabi tidak mengatakan laki-laki yang meratap. Apa kemudian kalau laki-laki yang meratap kemudian boleh, perempuan yang tidak boleh meratap, kemudian teriak-teriak, kemudian gedor-gedor apa-apa, pintu macam-macam karena sedih, kejel-kejel kakinya, karena ini, apa itu cuma boleh, tidak boleh untuk perempuan dan jadi boleh untuk laki-laki? Mungkin nanti tentu akan, kalau dia konsekuen, alasannya sekedar teks hadisnya perempuan. Maka Nabi katakan anna'iha, perempuan yang meratap, jika tidak bertobat sebelum dia mati, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bajunya adalah baju kotiron. Bajunya adalah baju timah cair. Wata'un min jarabin, dan dia demikian juga dia memakai baju, namun baju kudis. Artinya apa? Seluruh badannya berkudis, sampai-sampai kudis itu jadi bajunya. Setelah itu dia dikasih pakaian, pakaiannya adalah timah panas. Dan timah panas ketika kena badan yang berkudis, maka itu lebih daripada badan yang tidak berkudis. Maka ini bukan berarti meratap hanya terlarang untuk perempuan, karena kata-kata na'ihah perempuan di sini mimbabil ghalib, menceritakan umumnya orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, sedih kemudian overdosis dalam sedih sampai meratap, itu adalah perempuan. Seandainya ada laki-laki yang ketularan sifat perempuan, ya sama saja. Sama saja, yaitu terancam dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Diriatkan oleh Muslim. Dan jarab adalah maradun ma'rufun, penyakit yang telah terkenal, yaitu kudis. Wa yathuru ta'lu al-jalada, dan ketika dia ya, di puncaknya kudis seluruh tubuh, maka ta'lul jasada, ta'lul jilda, maka dia menutupi seluruh kulit. Wa yakunu ma'ahal hikah, dan ada rasa gatal di badan karena kudis tersebut. Ya. Maka dengan ini kita telah selesaikan abu-abu sholat, toharah dan sholat yang jadi target bahasan kita di kesempatan Ramadan kali ini. Ya. Mengingat ada masih ada sesak waktu, sebagaimana kemarin kita janjikan, akan kita lanjutkan dengan membaca kitab Siam. Ya, Rabi'an kitab Siam, bab tentang masalah puasa, dan ini mengandung 4 bab. Bab yang pertama, Muqaddimati Siam, ini beberapa kata pengantar berkaitan dengan masalah puasa. Poin pertama, pengertian puasa dan penjelasan tentang rukun puasa. Yang pertama, pengertian puasa, puasa atau as-siyam dalam bahasa Arab artinya al-imsak ani syai, menahan diri untuk melakukan sesuatu. Dalam syariat, menahan diri untuk makan, minum, dan semua pembatal puasa diiringi dengan niat, niat puasa. Jika tanpa niat, karena lupa makan, maka tidak tergolong puasa. Mintulu ilfajri, sejak terbit fajar sampai terbit fajar sodik sampai tenggelamnya bulatan matahari di ufuk barat. Rukun puasa melalui melalui pengertian puasa secara istilah atau secara syariat, ya tadi jelaslah adanya dua rukun mendasar untuk puasa. Yang pertama adalah menahan diri dari berbagai al-muftirat, pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dalil rukun ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah 187. Fal'ana basiruhunna, maka sekarang setubuhilah istri kalian di malam hari. Wa bataru ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan untuk kalian. Tentang apa yang dimaksudkan dengan ma kataballahu lakum, sebagian ahli tafsir mengatakan Lailatul Qadar, sehingga ini tidak ada hubungannya dengan fal'ana basiruhunna. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan wa bataru ma kataballahu lakum, maknanya adalah al-walad, maka kumpullah istri kalian supaya kalian punya keturunan. Maka dari sini sebagian masyayikh mengambil istimbat, orang yang lama tidak punya keturunan dianjurkan untuk rajin-rajin ngumpuli istrinya di malam-malam Ramadan, mengamalkan ayat fal'ana basiruhunna wabtaru ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu, dan silakan kalian makan dan minum sampai jelaslah bagi kalian ya, benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu putihnya siang dan hitamnya malam, minal fajr, yaitu terbitnya fajar. Tsumma atimu siyama, kemudian kerjakanlah puasa, ilal lail, sampai tibanya malam. Dan malam tiba dengan tenggelamnya matahari. Maka Allah sampaikan, puasa itu sejak terbit fajar sampai tibanya malam, alias tenggelamnya matahari. Yang dimaksud dengan benang yang putih dan benang yang hitam adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Kemudian yang kedua adalah niat, yaitu orang tersebut bermaksud dengan tindakannya al-imsak, menahan diri dari berbagai pembatal puasa, dia bermaksud untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena niat itu tatamayyaz, memiliki fungsi membedakan amal yang dimaksudkan untuk ibadah dan aktivitas yang tidak dimaksudkan ibadah. Sebagaimana dengan niat, terbedakanlah satu ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan yang dimaksud, maka adalah orang yang berpuasa itu berniat dengan puasanya untuk melakukan puasa Ramadan atau puasa jenis yang lain. Dalil rukun ini adalah sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal itu terjadi dengan niat, dan setiap orang mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Maka di paragraf yang baru saja kita baca, kita jumpai penjelasan tentang faedah niat atau fungsi niat. Niat itu punya dua peran. Yang pertama, membedakan ibadah dan bukan ibadah. Apakah mandi ini adalah mandi yang bernilai mandi junub, ataukah sekedar mandi karena cuaca yang panas, maka boleh jadi bentuk mandinya sama, seluruh badan terguyur air. Sedangkan yang membedakan ini junub atau mandi karena cuaca yang terik adalah niat. Yang membedakannya adalah faktor niat. Kemudian yang membedakan satu niat dengan niat yang lain, yang kedua adalah fungsi membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sama-sama puasa, apakah ini puasa wajib karena kafarah, ataukah karena qadha, ataukah puasa sunnah? Maka yang membedakannya adalah niat. Kemudian poin yang kedua, hukum siam Ramadan dan dalilnya. Allah wajibkan puasa Ramadan, dan Allah jadikan itu adalah salah satu rukun Islam yang lima. Dan ini ada dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian juga firman Allah di Al-Baqarah 185, sahur Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an, hudalina, sebagai petunjuk untuk manusia, wabayinati minal huda, dan menjelaskan atau merinci petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkum sahra falyasumhu, maka siapa di antara kalian syahidah minkum syahra, maka adalah dia berpuasa. Terdapat dua pendapat ahli tafsir tentang makna syahidah dalam ayat ini. Yang pertama, syahidah di sini, sahid di sini lawan dari ra'ib, dan ra'ib artinya musafir. Maka syahid artinya tidak bepergian. Faman syahida minkum, maka siapa saja di antara kalian yang mukim, tidak bepergian di bulan Ramadan, asyahra, di bulan Ramadan, falyasumhu, maka adalah dia berpuasa. Maka ini membahas, tafsiran pertama ini membahas syarat wajib puasa adalah mukim dan tidak bepergian. Kemudian yang kedua, syahida di sini bisa maknanya adalah menyaksikan. Sehingga yang dimaksud dengan asyahra adalah al-hilal. Maka jika hilal telah terlihat, hilal Ramadan telah terlihat, maka itulah waktu untuk berpuasa. Demikian juga ada yang dilihatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima hal. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke rumah Allah Baitullah al-Haram, siapa yang istata'a ilaihi sabila, mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan di antara faedah penting hadis Bunyal Islam al-Khamsin, ini adalah bantahan untuk orang-orang liberal di tempat kita yang mengatakan bahasanya Islam adalah bukan agama formal. Yang namanya Islam adalah sekedar kepasrahan kepada agamanya masing-masing. Menjadi orang yang taat di agamanya masing-masing. Nasrani yang taat, dia berislam. Hindu yang taat, dia berislam, dan seterusnya. Karena Islam bukan nama agama formal. Bukan nama formal sebuah agama. Maka jawaban tak terbantahkan untuk kalimat ini adalah hadis yang baru saja kita baca. Ini, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati ala ilaha illallah, dan seterusnya. Coba al-Islam di situ dimaknai dengan makna yang dikatakan oleh Nukholis Majid tadi, gimana jadinya? Adakah orang Hindu yang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian berhaji ke Ka'bah puasa kalau Ramadan tiba? Adakah orang Buddha yang semacam itu dan seterusnya? Nah. Maka hadis ini dalil tegas, jelas, gamblang, Islam adalah nama formal sebuah agama. Bukan sekedar sikap kepasrahan. Bukan hanya sekedar sikap kepasrahan. Enggak jadi hadisnya kalau dimaknai dengan kepasrahan kepada Tuhan. Tuhannya masing-masing dibangun di atas lima prinsip. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak jadi. Jadi orang Islam itu kalau orang Hindu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak jadi lagi orang Konghucu, enggak jadi lagi orang ini. Kemudian rajin sholat, bayar zakat, kalau Ramadan puasa. Nah. Kemudian hadis yang diatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi, rambut kepalanya acak-acakan, dan dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang apa yang puasa yang Allah wajibkan atas diriku." Nabi katakan, bulan Ramadan. Dia bertanya, apa ada puasa yang lain yang wajib atas diriku? Nabi katakan, tidak, kecuali jika engkau mau sukarela. Demikian juga umat Islam sepakat wajibnya puasa Ramadan, dan dia adalah salah satu rukun Islam yang diketahui sebagai bagian dari ajaran Islam bidarurah secara pasti. Semua orang Islam pasti ngerti. Maka orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan kafir, murtad dari Islam. Maka sahabat Abi Thalika jelaslah dari hal tersebut, puasa itu wajib berdasarkan dari Quran, sunnah, dan ijma'. Dan kaum muslimin sepakat kafirnya orang yang mengingkari wajibnya puasa. Kemudian poin yang ketiga, macam-macam puasa. Puasa dua macam, ada yang wajib dan tatawu. Dan yang wajib itu ada tiga macam. Puasa Ramadan, demikian juga termasuk di dalamnya puasa qadha. Karena haid, karena sakit atau yang lain, puasa kafarah dan puasa nadar. Sedangkan pembicaraan yang kita bicarakan di sini terbatas pada puasa Ramadan saja dan puasa tatawu. Adapun macam yang lain akan datang di tempatnya masing-masing. Kemudian keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya berpuasa. Poin pertama, keutamaan puasa dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, siapa yang mengerjakan salat di malam Al-Qadar karena iman, karena iman wahtisaban dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Dan siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Demikian juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salat lima waktu yaitu zuhur ke asar, asar ke maghrib dan seterusnya, salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya menghapus dosa yang terjadi di antaranya jika dosa besar dijauhi. Jika dosa besar dijauhi, maka yang bisa terhapus tinggal tentu dosa kecil saja dan tidak semua dosa. Ini adalah sebagian mawarada yang berdalil tentang keutamaan puasa Ramadan. Dan meskipun keutamaan puasa Ramadan sebenarnya masih banyak yang lain. Dan hikmah disyariatkannya puasa, maka Allah mensyariatkan puasa lihikamin adidatin, untuk sejumlah hikmah dan faedah yang banyak, diantaranya membersihkan jiwa, tadhir membersihkannya, tanqiyah membersihkannya dari berbagai campuran unsur yang jelek dan akhlak yang rendah. Lianna sauma, karena puasa itu memiliki faedah, yudayyik majaa syaitan, mempersempit pembuluh darah. Yang pembuluh darah itu adalah tolnya setan di badan manusia. Demikian dikatakan oleh banyak para fuqaha, berpuasa itu memiliki faedah, mempersempit pembuluh darah. Yang ini berarti mempersempit ruang gerak setan. Kemudian dalam puasa terdapat latihan untuk zuhud terhadap dunia dan kenikmatan dunia, dan motivasi dengan akhirat dan nikmat akhirat. Kemudian puasa itu diharapkan bisa mewujudkan al-ataf alal masakin, perasaan belas kasihan dengan orang miskin, wasu'ur bi'alamihim, dan turut merasakan rasa sakit mereka. Karena orang yang berpuasa merasakan, yadhuku, merasakan sakitnya orang yang lapar dan haus. Kita puasa, ternyata lapar itu sakit dan derita, haus itu juga demikian. Padahal dalam keadaan kita yakin nanti bisa berbuka. Maka itu rasa sakitnya lebih ringan, lapar, namun yakin nanti bisa buka. Lain hanya dengan orang yang betul-betul kelaparan dan dia tidak tahu nanti bisa buka ataukah tidak, itu laparnya lebih lapar. Ila ghair dhalika minal hikamil balighah, demikian juga masih ada hikmah-hikmah yang lain dan manfaat, sejumlah manfaat-manfaat yang lain. Kemudian syarat wajibnya puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan bagi orang yang tawafarat memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, seorang muslim tidak wajib dan tidak sah puasanya orang kafir, karena puasa ibadah dan ibadah tidaklah sah dari orang kafir. Namun jika orang kafir itu masuk Islam, tidaklah diharuskan mengkodok puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Tidak ada kodok untuk puasa Ramadan yang dia tinggalkan, dan dengan dia masuk Islam hapus seluruh amal jeleknya dan tetap tertulis seluruh amal baiknya. Amal-amal sosial baiknya tetap tertulis. Dan balik, maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum sampai batasan disebut mukallaf. Mengingat sabda Nabi, pena diangkat dari tiga orang, di antaranya anak kecil sampai bermimpi. Akan tetapi sah puasa orang yang belum balik seandainya puasa, asalkan dia sudah tamyiz. Dan sepatutnya liwali amrihi, orang tuanya, walinya, untuk memerintahkan si anak berpuasa, liya'tadahu, supaya dia terbiasa puasa dan terbiasa dengan berpuasa. Berakal alias tidak gila, maka tidaklah wajib puasa bagi orang yang gila, wal ma'tuh, dan orang yang akalnya tidak genep meskipun bukan gila. Mungkin ma'tuh itu ya semacam orang idiot atau semacam itu. Dia enggak gila, namun akalnya rusak. Mengingat sabda Nabi, pena diangkat dari tiga orang, salah satunya orang gila sampai dia sadar. Kemudian berbadan sehat, siapa yang sakit tidak kuat puasa, tidak wajib puasa. Dan seandainya orang yang sakit itu tetap berpuasa, puasanya sah. Mengingat firman Allah di Al-Baqarah 185. Siapa yang sakit atau bepergian, maka diganti di hari-hari yang sama di bulan yang lain. Dan jika telah hilang sakitnya, maka wajib bagi si sakit mengkodok ma'aftarhu minal ayam, hari-hari yang dia tidak berpuasa saat itu. Iqomah, dia mukim dan bukan musafir, maka tidak wajib puasa bagi musafir sebagaimana Al-Baqarah 185. Falau sama al-musafir, namun seandainya musafir itu berpuasa, sah puasanya menurut pendapat jumhur, kecuali dhohiriyah. Kecuali dhohiriyah. Kalau dhohiriyah, musafir puasa tidak sah. Karena ayatnya kata dhohiriyah, siapa yang sakit atau bepergian, maka hitungan yang sama dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Maka kata dhohiriyah, maka berdasarkan ayat ini, mau puasa mau tidak, orang sakit musafir puasa harus qadha. Namun jumhur, dan inilah yang benar, mengatakan makna ayat, faman kana maridon aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau bepergian lalu dia memilih untuk batal tidak berpuasa, maka dikotok di hari-hari yang lain. Maka sah puasanya, namun dia wajib mengkotok ma'aftarahu fi safar, hari-hari yang dia berbuka dan tidak puasa saat itu, di saat dia safar. Kemudian bersih dari haid dan nifas, maka wanita haid dan wanita nifas tidaklah wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa. Ingat sabda Nabi, bukankah perempuan jika haid tidak sholat dan tidak puasa, para perempuan, fadzalika, maka itulah kekurangan agama perempuan. Dan wajib qadha, mengingat perkataan Aisyah, karena yusibana dzalika, haid itu sudah menimpa kami. Di masa Nabi kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Di antara hikmahnya, qadha puasa tidak banyak, qadha sholat repot. Haid misalnya 10 hari, ada 10 kali 5 bayangkan. 50 kali sholat. Sekali sholat isya 10. Kemudian thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqadduhu. Cara pembuktian tibanya bulan Ramadan, wangkita uhu, dan berakhirnya Ramadan. Ya, sebut atau terbuktilah kalau bulan Ramadan tiba dan masuk dengan melihat hilal, boleh jadi langsung atau persaksian orang lain yang melihat hilal, atau ikhbaruhu, dia mengkabarkan hal itu. Maka jika ada seorang muslim yang terpercaya mempersaksikan kalau dia melihat hilal Ramadan, maka wasabat tabiati syahadah, maka dengan persaksian ini ditegaskan tibanya bulan Ramadan. Mengat firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syara falyasumhu, siapa yang melihat hilal bulan Ramadan maka adalah dia berpuasa. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah kalian karena jika kalian melihat hilal Ramadan, berpuasalah kalian. Dan hadis Ibnu Umar, aku mengkabarkan kepada Nabi kalau aku melihat hilal Ramadan, maka Nabi berpuasa dan Nabi perintahkan orang-orang agar berpuasa. Namun jika hilal tidak terlihat atau tidak ada seorang muslim terpercaya memberikan persaksian melihat hilal, maka wajib menggenapkan bulangan Sya'ban jadi 30 hari. Maka tidaklah bisa tibanya bulan Ramadan ditetapkan dengan selain dua cara ini, yaitu terlihatnya hilal dan menggenapkan Sya'ban jadi 30 hari. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan, dan Idul Fitrilah kalian karena melihat hilal Syawal. Fa in rubiya, maka jika tertutup debu di catatan kaki, ada versi rubiya, ada versi umya atau umma, maknanya tertutupi, samar dan tidak jelas. Jika tertutupi debu kalian sehingga tidak bisa melihat hilal, maka lengkapkanlah bilangan Sya'ban jadi 30 hari. Demikian juga bisa ditetapkan berakhirnya bulan Ramadan dengan ru'yah hilal bulan Syawal yang disaksikan oleh dua orang muslim yang terpercaya. Dan jika tidak ada dua muslim yang terpercaya melihat hilal, maka wajib mengenapkan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Maka jika tidaklah ada dua orang muslim terpercaya melihat hilal, yaitu hilal Sawal, maka wajib menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Kemudian yang terakhir, kesempatan pagi hari ini, waktu niat fi shaum wa hukmuha. Waktu niat ketika puasa dan hukum niat. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk niat puasa, dan ini adalah salah satu rukun puasa sebagaimana keterangan yang lewat. Mengingat hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu dengan niat, semua orang mendapatkan balasan sebagaimana yang dia niatkan. Maka tidaklah seorang itu berniat untuk puasa di malam hari, jika itu puasa wajib, semacam puasa Ramadan, kafarah, qadha' dan nadar. Meskipun cuma satu menit sebelum terbit fajar, mengingat sabda Nabi, malam yubayyit asyama. Siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, tidak ada puasa baginya. Namun siapa yang baru niat puasa di siang hari tanpa makan sesuatu pun sejak terbit fajar, maka itu tidak sah kecuali untuk puasa tatawu. Fayajusu, maka boleh untuk puasa tatawu dengan niat di siang hari jika asalkan belum makan sesuatu berupa makanan ataupun minuman. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku lalu bertanya, hal indakum min syai, apakah engkau punya sesuatu? Maka hadis ini dalil bolehnya kum untuk perempuan satu. Hadis ini dalil bolehnya menggunakan kum untuk satu orang perempuan. Nabi bertanya pada Aisyah, redaksinya dalam bahasa Arab, hal indakum min syai, wahai Aisyah, apakah engkau punya sesuatu? Maka kami katakan tidak, maka Nabi kemudian mengatakan, jika demikian berpuasa. Sedangkan puasa yang wajib, maka tidaklah sah jika niatnya baru siang hari. Labu dafi, tidak boleh, tidak harus ada niat di malam hari. Kemudian tentang bolehkah niat itu diborong dan tidak, kesimpulan yang dipilih oleh penulis, wa takfi, dan cukup satu niat di awal Ramadan diborong. Bulan Ramadan ini saya niat puasa. Lijamid syahr, untuk selama satu bulan. Namun dianjurkan untuk diperbarui setiap hari. Ini kita katakan, jika kita ambil pendapat ini, dianjurkan diperbarui ini ketika belum ada pada kita uzur yang membolehkan berbuka. Maka di awal Ramadan sudah niat borongan. Setelah itu tanggal 10 Safar tidak puasa 5 hari. Maka masuk hari ke-6 puasa lagi. Nah itu tajdid niat wajib. Kalau sudah batal karena sakit atau karena Safar, itu wajib untuk memperbaiki niat. Yang sunnah adalah tidak kemana-mana, tidak sakit, tidak berpergian. Ya, maka di sini disimpulkan sunnah saja memperbarui niat. Dan letak niat itu di hati, tidak perlu dilafalkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika siang wanita selesai haid di tengah hari di bulan Ramadan, apakah wanita tersebut wajib berpuasa setengah hari sisanya pada hari tersebut. Pertanyaannya seharusnya teks pertanyaan harusnya apakah wanita tersebut wajib imsak setengah hari sisanya pada hari tersebut? Maka hal ini satu hal yang diperselisihkan ulama, adakah kewajiban imsak menahan diri tidak boleh makan dan minum sampai maghrib tiba, namun ini tidak terhitung puasa. Maka dalam masalah ini pendapat yang tepat sebagaimana dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dibedakan antara hilangnya udhur dan datangnya sebab wajib. Jika siang hari tersebut, di siang hari tersebut datang sebab wajib, maka wajib imsak. Misalnya anak yang semula di pagi hari belum balik, maka dia masih makan coklat dan seterusnya, siang hari dah ada ihtilam, mimpi, maka dia wajib imsak dari sejak dia mimpi sampai maghrib tiba, non ini tidak terhitung puasa dan tidak perlu dikodok. Demikian juga jika ada seorang yang masuk Islam jam 10 pagi misal bulan Ramadan, setelah dia baca syahadat, dia tidak boleh makan dan minum. Wajib imsak di hari itu, tidak terhitung puasa, namun tidak wajib dikodok. Karena di siang hari ini terjadi muncul sebab wajib. Muncul sebab wajib. Kemudian yang kedua adalah hilangnya udhur. Hilangnya udhur. Contohnya musafir, dia safar, dia punya hak untuk tidak puasa dan dia tidak puasa sampai rumah jam 2 siang. Bolehkah dia makan, minum ataukah wajib imsak? Ya, maka ulama berselisih pendapat. Pendapat yang tepat, dia boleh makan dan minum. Demikian juga contoh kasus yang lain adalah haid. Kan ini adalah babnya adalah zawalul udhri. Ini hilangnya udhur. Dalil yang membolehkan menjarkan sholat pada sholat-sholat jahar saat sendirian. Dalilnya adalah perbuatan Nabi yang menjahar saat sholat maghrib, isya dan subuh. Maka ini berlaku sendirian dan berjamaah. Sholu kama ra'aitumuni usalli. Dengan alasan sholu kama ra'aitumuni usalli. Maka sholat sendirian, demikian juga masbuk, asalnya adalah wajib jahar jika di sholat-sholat yang jahar. Dan tidak jahar itu masbuk, tidak jahar boleh karena pertimbangan mengganggu sampingnya. Lebih afdal mana antara menyalurkan zakat langsung kepada penerima zakat yang berhak atau melalui badan amal zakat yang ada di masjid misalnya? Pertama, panitia zakat di masjid itu bukan amil dan tidak punya hak sebagai amil. Amil secara syariat itu adalah petugas yang diangkat oleh penguasa yang dia punya kewenangan untuk ngambil zakat dan bahkan menarik zakat secara paksa jika diperlukan. Dan bagian amil zakat ini telah hilang dan tidak ada sejak puluhan tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun. Karena penguasa tidak lagi memperhatikan kewajibannya masalah zakat. Maka jika panitia tersebut merasa dirinya amil, kemudian dia mengambil jatah amil, maka saya katakan wajib disalurkan sendiri. Apakah berniat puasa perlu disengaja seperti berkata dalam hati, ataukah cukup ada kesadaran dan tekad puasa? Cukup adanya kesadaran besok itu puasa dan keinginan untuk berpuasa. Doa untuk pengantin barakallahu laka, apakah perlu diganti dhamir jika disampaikan pada pengantin perempuan? Iya, perlu diganti dhamir. Kalau enggak mau repot gonta ganti barakallahu lakuma, nah gitu. Namun diganti juga ya. Apakah benar hilal itu harus 2 derajat? Kalau hilalnya tidak harus 2 derajat, namun yang mungkin untuk dilihat menurut pengetahuan, menurut secara astronomi, dan itu yang diyakini oleh para astronom di tempat kita, itu harus 2 derajat. Untuk bisa terlihat. Kurang dari itu, menurut perhitungan sain, itu mustahil mata bisa melihatnya. Bagaimana dengan makam Rasulullah yang dibangun bangunan di atasnya dan terkesan mewah? Tidak ada bangunan di atas makam Rasul. Tidak ada bangunan di atas makam Rasul. Karena Rasul dimakamkan di rumah. Ya rumah ya itu ada temboknya. Dan itu sejak dulu. Tidak. Jadi permasalahannya adalah karena itu rumah. Permasalahannya itu rumah. Masalah kubah, itu masalah atap. Dulu atapnya bentuk ini, kemudian diubah dari bentuk ini. Maka itu tidak, itu sama saja. Itu sama saja. Dulu atapnya genteng, diganti seng, seng diganti genteng. Nah, terus habis itu diganti cor-coran. Nah, itu sama saja. Tidak ada bangunan pada makam Nabi. Kalau datang sholat Jumat tetapi tertinggal khutbah, apakah sah? Sah sholat Jumatnya? Sah. Apa hukum mendatangi khutbah? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada kewajiban untuk fas'au ila dzikrillah. Segeralah, dan ini amr. Perintah untuk segera mendatangi khutbah Jumat. Tadi disebut penanda kuburan dengan batu, gimana kalau diganti kayu seperti daerah kita? Mungkin, namun kayu tidak awet. Kecuali cari kayu yang awet. Kayu Kalimantan, apa itu pohon? Apa? Pohon besi. Ya. Apa yang harus dilakukan jika tidak sengaja mendoli imam ketika sholat berjamaah? Apa perlu sujud sahwi? Tidak, makmum itu sujud sahwi dan tidak ikut imam. Kalau imam enggak sujud sahwi karena dia makmum sejak awal, ya enggak ada sujud sahwi. Maka jika dia sengaja mendoli imam, wajib balik. Dia mendangakkan kepala, mengangkat kepalanya, mau duduk, loh kok imamnya ternyata masih sujud. Ya balik lagi, sujud. Jangan, jangan malah diteruskan. Udahlah, sudah basah sekalian mandi. Asyik. Dan mengangkat kepala sekalian duduk aja, nanti tak tunggu pas duduk. Enggak. Apabila seorang yang non-muslim masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, apakah diwajibkan untuk mengkodok puasa yang telah lewat? Jawabannya tidak. Tidak perlu dikodok. Ada kewajiban imsak sejak dia masuk Islam. Jika masuk Islamnya siang hari. Apa yang dilakukan oleh keluarga mayit setelah mayit dikuburkan? Apakah boleh mengadakan pengajian keluarga dalam rangka mendoakan? Jawabannya tidak boleh. Itu niyahah. Kok bisa niyahah? Karena di sana ada tajdidul husni. Oh, yang sudah lupa dengan kesedihan malah diingat-ingatkan lagi. Bapak ibu sabar, ya, hendaknya sabar. Malah diingat-ingatkan lagi dengan kejadian yang telah lewat. Bolehkah kita mengambil makanan dari orang kafir karena dia menawarkan makanan untuk buka bersama. Menerima pemberian dari orang kafir hukumnya boleh. Boleh saja diterima, dimakan, asalkan itu makanan yang halal. Adakah larangan sholat jenazah yang dilakukan ba'dal subuh dan ba'dal asar? Terlarang sholat jenazah saat proses matahari terbit, saat proses matahari tenggelam, dan saat matahari di tengah-tengah. Kalau sekedar ba'dal asar tidak terlarang. Yang terlarang adalah saat matahari berproses untuk terbit dan berproses untuk tenggelam, serta ketika berada di tengah-tengah. Jika di satu wilayah ada dua tempat sholat id bersamaan, di masjid yang besar, di tempat tanah lapang, sama, tapi tanah lapang juga dalam perkampungan, mana yang lebih afdol, lebih mendekati sunnah Nabi antara dua tempat tersebut di tanah lapang. Apakah termasuk meratap jika seorang masih menangisi orang tuanya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lewat, terutama ketika si anak sedang memiliki masalah dan bertemu sahabat orang tuanya atau keluarga dekat orang tua? Iya, itu termasuk meratap. Jika tidak sengaja mengejek syariat Islam, maka apakah dihukumi kafir? Iya. Meskipun tidak ada niatan untuk mengejek, kalau dan tidak bisa kita terima dia mengatakan tidak sengaja. Ketika dia melakukan ejekan tersebut dalam keadaan waras, tidak ngelindur, tidak mabuk, maka sengaja. Dia sengaja berkata-kata dengan kata-kata yang mengandung kekafiran. Apakah harus syahadat lagi? Dia wajib tobat tanpa syahadat. Ya, orang yang batal keislamannya itu wajib syahadat, manakala dia batalkan syahadat, dia batalkan keislamannya dengan hal yang merusak syahadat. Jika tidak, cukup bertobat tanpa perlu syahadat ulang. Demikian fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Jika dia batal syahadatnya, dia batal keislaman dengan mengatakan Tuhan saya ada dua, misalnya, atau kalimat semacam itu, maka wajib mengulang syahadat. Jika tidak, maka tidak. Apakah sahur itu sudah termasuk niat puasa? Orang yang sahur, ya tentu bisa dipastikan dia niat untuk berpuasa. Bagaimana hukum makan makanan dari acara peringatan kematian 7, 40, dan 100 hari? Ulama berselisih pendapat untuk makanan di acara bid'ah. Apakah boleh ataukah tidak? Pendapat yang saya rasa itu lebih tepat dalam masalah ini, dengan menghormati pendapat yang lain, itu adalah makanan yang halal dan boleh dimakan selama tidak menyebabkan kita terpojokkan. Nah, kalau jika itu menyebabkan terpojokkan, maka wajib ditolak. Kamu ini curang, enggak mau tahlilannya, namun mau besekannya. Ya sudah, sana makan sana saya. Apakah boleh mengumumkan berita duka atau musibah lewat SMS dan disebarkan dalam pemberitahuan? Jika disebarkan kepada orang yang punya kaitan dengan si mayit, karena dia kawannya atau apa yang kenal dengan dia, maka boleh. Jika tidak, maka tidak. Adakah taubat dari niat agar bebas dari siksaan tersebut? Bagaimana caranya? Caranya menyesal. Tadi disyaratkan dan belum bertobat sebelum matinya. Tadi di hadisnya telah tegas ada teks dari Nabi dan dia belum bertobat sampai matinya. Kalau safar terus sholat di bis, rusuhnya apa? Rusuhnya rusuh karena darurat. Ketika tidak mungkin dijamak, waktu juga berakhir dan tidak boleh meninggalkan, membiarkan waktu berakhir dan belum sholat. Maka boleh sholat di atas kendaraan karena darurat. Kalau tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, bolehkah dengan duduk karena alasan tempat yang tidak memungkinkan? Jika memang asli betul-betul tempat tidak memungkinkan, maka boleh. Di tempat saya, zakat fitrah diberikan kepada guru ngaji, dan hampir semua orang memberikannya kepada guru ngaji itu. Mereka beralasan karena dia mengajar ngaji sama dengan fisabilillah. Benarkah itu? Apakah guru ngaji itu fisabilillah, punya hak fisabilillah? Pendapat yang benar, tidak berhak. Fisabilillah khusus untuk perang, nih. Maka jika mau di fisabilillah, dikirimkan ke Suriah dengan catatan untuk kebutuhan mujahidin, untuk persenjataan dan seterusnya, maka itu bisa. Tapi kalau diberikan kepada guru ngaji, ini tidak benar. Kemudian jika timbul kesan bahasanya satu-satunya yang berhak itu guru ngaji, lain lagi. Memang betul ada khilaf untuk zakatul fitri. Jumhur mengatakan itu untuk 8 golongan. 8 golongan kan bukan hanya guru ngaji tok. Anggap saja itu fisabilillah. Kemana yang fakir dan miskin? Mahasiswa, apakah zakat fitrinya ditanggung orang tua atau bayar sendiri? Jika sudah mandiri maka dibayar sendiri. Jika masih bersubsidi ya, maka orang tua yang bayarkan. Namun jika kita mau bayar sendiri dari uang kiriman, ya tinggal ngomong, saya bayarkan. Jadi tidak perlu dibayarkan oleh orang tua. Bolehkah memberikan penerangan untuk jalan di pinggir kuburan, bukan di kuburannya, tapi jalan yang tepat di samping kuburan? Boleh ya. Biar jalan tersebut ada yang melintasi ya. Kalau gelap mungkin tidak ada yang mau lewat. Bolehkah memasuki kuburan dengan memakai sandal dikarenakan takut ada pecahan-pecahan kaca atau benda tajam yang lain? Kok bisa? Ada benda tajam, ada silet, ada apa di kuburan? Ini ngapain ini orang ini kok di kuburan bawa silet, ketinggalan siletnya, bawa pisau, pisaunya ketinggalan. Nah, ini satu hal yang ajib, satu hal yang luar biasa kalau memang ada semacam itu. Dan pecah-pecahan kaca memangnya pinggir jalan, habis kecelakaan, pecah sampai satu hal yang cukup mengada-ada. Apalagi di tempat kita, kuburan itu rajin dibersihkan. Apalagi tempat kita kuburan itu rajin dibersihkan, tidak mungkin ada hal tersebut. Arit ketinggalan itu dan itu orangnya sudah balik, sudah ngambil, nggak perlu khawatir kena arit ketinggalan. Bolehkah baca Al-Quran di sisi mayit yang tidak dikubur? Jawabnya tidak boleh, tidak ada tuntunannya. Seandainya suatu seandainya pemerintah menetapkan awal Ramadan dengan metode bid'ah, yaitu dengan metode hisab, apakah kita wajib mentaatinya? Wajib untuk mentaatinya sebagaimana yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dosa tanggungan pemerintah. Apakah benar bila seorang yang batal puasa karena sebab syar'i semacam haid, namun setelah itu dia tidak boleh makan dan minum menghormati ibadah tersebut? Jawabnya tidak benar, dia boleh. Bab menghormati itu kalau haid ini berhenti di siang hari, maka sebagian ulama mengatakan dia wajib tetap imsak. Alasannya adalah ihtiraman lil waqt, menghormati waktu, kalau itu adalah waktu puasa dan dia udhurnya sudah berakhir. Salah satu rukun Islam zakat. Zakat apa yang dimaksudkan? Zakat fitrah ataukah zakatul mal? Wallahu a'lam, yang dimaksudkan adalah zakatul mal, bukan zakatul fitri. Di satu masjid ada yang 11 rakaat dan ada 23 rakaat. Bolehkah membuat jamaah baru sholat witir setelah 8 rakaat? Jadi yang mau 11 kemudian bikin witir, kemudian yang mau lanjut 23 lanjut. Dan ini menyebabkan tidak khusyuk karena ada dua suara. Jawabannya tidak boleh. Sikap yang tepat dan saling menghormati dalam masalah ini adalah dengan mengikuti imam. Kalau imamnya 23, maka hendaknya yang 11, yang mantap 11, kali ini dia 23. Demikian juga sebaliknya, yang mantap 23, kok imamnya gilirannya sekarang imam yang 11, adalah dia merasa cukup dengan 11. Jika karena mengingat orang yang sudah meninggal sedih dan menangis, merasa menyesal, dulu belum bisa pernah berbakti dengan catatan misalnya seperti merenung saja dan mengingat kebaikannya, bagaimana hukumnya? Sekedar meneteskan air mata hukumnya boleh. Pada jeda radio Roja terdapat kata-kata itu, ibu adalah orang yang mendekatkanku kepada apa ini? Kepada Allah. Apakah itu perkataan itu adalah hadis ataukah hal yang lain? Bukan hadis, cuma sekedar ungkapan. Boleh jadi seorang anak yang dikenalkan oleh Islam, oleh ibunya, maka diungkapkan semacam itu. Jika wanita tahun lalu nifas selama 1 bulan penuh Ramadan dan di tahun selanjutnya dia menyusui. Jika selama rentang tersebut belum bisa mengqadha, bolehkah mengakhirkan qadha setelah Ramadan di tahun berikutnya? Boleh. Dia boleh tunda qadha-nya sampai longgar. Qadha untuk nifas, bisa dia tunda sampai kondisi longgar. Bagaimanakah hukum sholat makmum pada sob yang terputus oleh tiang, benda mati atau anak kecil, apakah sholatnya sah ataukah tidak? Sholat yang terputus tiang, sholat berjamaah terputus tiang, sholatnya sah. Jika suatu ketika kita mendapat sob yang terputus oleh sebuah tiang, di mana salah satu sisi dari sob yang terputus terlebih banyak orangnya daripada sisi yang lain, apakah kita masuk ke sisi sob yang terputus tiang yang lebih banyak orang tersebut, ataukah kita memilih sendiri di belakang sob yang tidak terputus oleh tiang? Jika keadaan masjidnya adalah sobnya terputus tiang dan sebagian masjid semua sobnya terputus tiang. Sebagian masjid semua sobnya terputus tiang, maka makin di depan makin baik. Kaidah dalam masalah keutamaan sob awal lebih utama daripada sob kedua dan seterusnya. Maka kondisi tersebut jika memang itu adalah realitanya, maka itu bukan alasan untuk kemudian sholat sendirian di belakang sob. Yang ini satu hal yang membatalkan sholat. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.